aneh. Mungkin orangnya sederhana, perkataannya sederhana, tapi karena lahir dia jaga tiap butir katanya itu terpelihara jauh dari rekayasa kata indah. Kalau orang yang ikhlas, senyumnya juga terbayang senyum, walaupun mungkin senyum-senyum sudah tua begitu ya, kakek-kakek, tapi senyumnya teh manis begitu, terasa manisnya tuh. Juga kalau bergaul dengan orang yang ikhlas, kalau pisah tuh terkenang-kenang kebaikannya tuh, entah kenapa selalu tersimpan di lubuk hati yang terdalam. Beda dengan orang yang lawannya dari ikhlas, yaitu riya. Mohon maaf kepada para pemirsa yang namanya riya ya. Ini riya ya, bukan Ria Komaladewi atau Ria Komalasari. Maaf, tidak ada kaitannya ya.